tak jujur membuatku semakin salah. Lalu harus bagaimana lagi agar kau terima? Sungguh ku tak berdusta. Sungguh matiku tak menyangka emosimu yang tak pernah kau jaga hingga kini tak dapat ku terima. Haruskah ku terluka agar kau bahagia? Cinta harusnya kau percaya, cinta pastikan jika kau mengerti yang sebenarnya. Sungguh matiku tak menyangka emosimu yang tak pernah kau jaga hingga kini tak dapat ku terima. Haruskah ku terluka agar kau bahagia? Cinta harusnya kau percaya, cinta pastikan setia jika kau mengerti yang sebenarnya. Cinta harusnya kau tak marah, semua kan baik saja. Mengertilah seharusnya kau percaya. Rasa sunyi